السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan dalil-dalil Allah akan bisa dilihat oleh mata kita insyaAllah. Beliau berbelok sedikit sesuai dengan pembahasan yang ada tentang kenikmatan surga, karena melihat Allah adalah di surga. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzu al-a'yun, di dalamnya surga, di dalam surga tersebut apapun yang diinginkan oleh seseorang pasti terlaksana. Sampai dikatakan di sini, lau ishtahal walad lakana lahu walad. Jika seseorang menginginkan punya anak, punya anak, pengen menimang bayi, pengen melahirkan anak, pengen memiliki anak kecil, bercanda dengan anak kecil, bisa. Fa kullu syai'in yashtahunahu fahuwa lahum. Apapun yang mereka inginkan di surga itu, itulah yang akan mereka dapatkan. Bagaimana seandainya seorang muslim yang ayah ibunya kafir di neraka, dia ingin ayah ibunya masuk surga bersama dia. Menurut dalil tadi, kira-kira bisa apa tidak? Tentu bisa kalau dia mau. Ya kan? Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga pasti terlaksana. Sementara dia ayah ibunya kafir di neraka, lalu dia ingin bersama ayah ibunya makan bareng, minum bareng bersama ayah ibunya, bercerita, bercengkrama. Bisakah? Bisa kalau dia mau. Kalau dia mau. Maukah dia? Ah, kemarin sudah kita bahas, tidak mau. Dia tidak ada keinginan untuk bersama ayah ibunya, bersama anaknya, bersama keluarganya yang kafir itu. Karena kasih sayang yang bukan karena Allah, pada hari itu dicabut, hilang. Kalau sekarang kan masih ada. Sekarang belum dicabut. Walaupun ayah kita kafir, walaupun ibu kita ahli maksiat, walaupun anak kita jahat, kafir, tetap kita tidak bisa menghilangkan kasih sayang itu. Anak, ayah, ibu, adik, istri, suami, tidak mungkin kita bisa menghilangkan kasih sayang itu. Adapun nanti di surga, hilang. Tidak ada lagi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki ayah ibunya berada di surga, tentu sanggup. Tentu akan terjadi. Karena ini dalilnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'u. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena dia tidak mau. Rasul sedih ketika diberitahu oleh Allah bahwa ayahnya, ibunya masuk neraka. Rasul sedih, menangis. Para sahabat waktu itu ikut menangis. Kapan? Ketika kasih sayang itu belum dicabut. Ketika Rasul masih di dunia. Adapun ketika beliau sudah di surga, dicabut sama dengan kita semua. Kasih sayang karena darah, karena suku, karena pertemanan, karena hobi, karena ini, karena itu, dicabut. Yang tinggal hanya satu, yaitu kasih sayang karena Allah. Itu saja yang masih ada. Maka dikatakan saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, langgeng, awet, abadi. Adapun karena suku, karena darah, karena pertemanan, tidak langgeng. Ada saatnya dicabut. Cuman sebentar. Apalagi kasih sayang karena partai. Ya, ini lebih singkat lagi. Gitu. Lebih singkat lagi. 2014 sudah beda dengan 2019. Gitu ya. Bahkan dengan hitungan bulan saja sudah beda. Itu kasih sayang wala karena partai. Ya. Kalau karena darah, karena suku, barangkali lebih lama, tapi tetap berhenti ketika mati. Ketika datang hari akhirat, sudah tidak tersisa lagi. Sudah tidak ada lagi orang berkasih sayang karena darah, karena suku, karena ini, karena itu. Yang tinggal hanya satu. Watalazzul a'yun. Dan mata itu menjadi lezat. Maka tidak ada pandangan di surga yang membuat kita tidak mau melihat. Tidak seperti di dunia. Berapa kali kita harus memejamkan mata kita karena kita tidak sanggup melihat itu. Enggak suka, jijik, ngeri. Itulah dunia. Adapun surga tidak ada. Seluruh pandangan mata kita, mau ke depan, mau ke kiri, mau ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, semuanya lezat, semuanya indah. Wa antum fiha khalidu. Dan kalian di situ apa? Kekal. Kekal. Selama-lamanya. Ini yang mestinya kita cita-citakan. Cita-cita tertinggi kita. Cita-cita yang lain boleh gagal. Barangkali dulu antum pernah mencita-citakan untuk menjadi seorang dokter. Ternyata sekarang jadi seorang pegawai. Ya gak apa-apa. Dulu bercita-cita dari jadi insinyur, sekarang jadi ini. Gagal gak masalah. Tercapai alhamdulillah, tidak tercapai enggak masalah. Nah, jangan sampai cita-cita terbesar ini tidak tercapai. Ya. Maka kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita wirid, kita berbakti kepada orang tua, taat kepada suami dan seterusnya dalam rangka ini. Dalam rangka agar kita tidak gagal masuk surga. Apalagi tujuan terakhir, cita-cita tertinggi. Ini surat Az-Zukhruf. Waladaina mazid. Beliau menjelaskan kalimat waladaina mazid. Kami punya tambahan. Makanan yang enak, minuman yang lezat, bidadari cantik, gedung yang megah, kendaraan yang ini, yang itu. waladaina mazid, kami masih punya tambahan. Dari apa? Ala ma yasha'u, yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Setiap kali menginginkan sesuatu dapat, menginginkan sesuatu dapat, menginginkan sesuatu dapat. Nah ini ada yang di luar keinginan kalian. Itu. Yang tidak kepikiran, tidak terbayang. Ada tambahan. Apa tambahan yang dimaksud? Nah, ini yang dimaksud adalah ru'yatullah. An-nadharu ila wajhillahil karim. Para ulama menafsirkan waladaina mazid, kami masih punya tambahan. Yang belum kalian dapati, yang tidak kalian apa khayalkan sebelumnya, yang tidak ada di benak kalian. Kalau makanan, minuman, wanita cantik, itu kan ya memang diinginkan. Karena itulah yang dilakukan di dunia dulu. Ya makan, ya minum, ya jima, ya bersenang-senang. Nah, yang tidak mereka hayalkan sebelumnya, yang tidak terbayang di hati mereka, apa? Melihat wajah Allah. Ini yang dimaksud dengan tambahan. Ya, waladaina mazid, kami punya tambahan. Kemudian beliau mengkisahkan tentang orang terakhir. Ketika beliau menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Orang terakhir yang masuk surga. Berarti dia seorang muslim yang paling hina, yang paling rendah, yang paling bermaksiat, yang paling jahil, yang paling bodoh. Tapi muslim beriman. Maka dia masuk surga, tapi kali terakhir. Entah berapa yang keberapa juta. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia manusia terakhir. Seorang muslim, seorang mukmin terakhir yang masuk surga. Apa kata Allah terhadap orang yang terakhir kali masuk surga ini? Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa. Allah bertanya, bagaimana? Rodita, engkau ridho, engkau puas? Dijawab, iya, roditu, aku puas. Apa kata Allah? Laka mithluhu asharatu amthalihi. Engkau akan mendapatkan berapa? 10 kali lipat dari itu. Jadi diberikan itu saja sudah puas, bukan main. Ini Allah janjikan 10 kali lipatnya. Manisnya, lezatnya, nikmatnya, indahnya, dan seterusnya. Itu 10 kali lipat dari apa yang sudah engkau rasakan ini. Inilah kenikmatan surga. Nah, itu belum tambahannya. Belum tambahannya. Nah, di saat tertentu, hanya Allah yang tahu kapan. Berapa tahun setelah mereka menikmati kenikmatan surga. Berapa ratus tahun, berapa abad. Hanya Allah yang tahu. Lalu Allah berikan tambahan yang tidak mereka sangka-sangka. Yaitu melihat wajah Allah. Inilah empat ayat yang dibawakan oleh beliau yang dengan tegas bahwa Allah akan bisa dilihat oleh kaum muslimin. satu ayat saja ditentang kufur, apalagi ini empat. Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah menolak empat ayat ini. Wa hunaka ayatun khamisatun. Bahkan ada ayat kelima. Beginilah para ulama saling melengkapi, saling menambah. Beliau tambah satu lagi. Dan beliau bukan orang pertama. Beliau menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Istadalla biha Asy-Syafi'i rahimahullah wa hiya qawluhu ta'ala fil Fujjar. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ketika Allah berbicara tentang ahli maksiat, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bagaimana keadaan mereka di akhirat? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Mereka, orang-orang kafir itu, pada hari itu, di apa? Dihijab dari Rabbihim, an Rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah dihijab, enggak bisa melihat, enggak bisa menyaksikan, dihijab, ada hijabnya, ada tutupnya, siapa? Hah? Orang-orang kafir terhadap Allah itu dihijab, enggak bisa melihat, enggak bisa menyaksikan. Siapa? Orang kafir, orang fujjar, orang fajir, ahli maksiat. Mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Yang dihijab tidak bisa melihat Allah siapa? Orang-orang kafir, musyrik, munafik. Kalau orang-orang mukmin, tidak dihijab. Kalau orang-orang yang beriman juga dihijab, sia-sia ayat ini. Rusak bahasa ini. Mustahil Al-Quran bahasanya rusak, bahasanya sia-sia. Al-Quran mengatakan dalam suratul Mutaffifin ini bahwa orang-orang kafir dihijab, tidak bisa melihat Allah. Itu orang-orang kafir. Gimana orang-orang Islam yang beriman? Apakah dihijab? Tentu tidak. Tidak dihijab, maka bisa melihat Allah, menyaksikan wajah Allah. Ini luar biasa Al-Imam Syafi'i. Mafhum mukhalafah. Dan begitulah ayat-ayat Al-Quran. Kalau dibaca dengan ilmu, maka mendatangkan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Tentu ilmu tafsir, ilmu lugah. Apa kata Nabi tentang ayat itu? Apa kata Abu Bakar, Umar, para sahabat tentang ayat itu? Ini ilmu. Ini salah satunya. Beda dengan para firqah itu, firqah-firqah dola. Syekhul Islam mengatakan, kullama yastadillu firqatun minal firaq. Setiap kali firqah itu berdalil dengan satu dalil, maka sebetulnya dalil itu justru membantah mereka. Ya. Hujjatun alaihim la lahum. Bukan hujjah yang membela mereka, justru membantah mereka. Beda dengan hujjah ahlu sunnah, betul-betul hujjah. Ini salah satu contohnya. Wajhud dalalah, istidalnya adalah ketika orang-orang yang dimurkai itu dihijab, tidak bisa melihat Allah, maka orang-orang yang diridhoi oleh Allah sebaliknya. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk melihat wajah Allah. Fa idza kana ahlul ghadabi mahjubina 'anillah Fa ahlur ridha yarawna Allah azza wa jal. Ketika orang-orang yang dimurkai itu dihijab, tidak bisa melihat Allah, maka orang-orang yang diridhoi sebaliknya bisa melihat wajah Allah. Wa hadha istidlalun qawiyyun jiddan. Inilah istidlal yang sangat-sangat kuat. Li'annahu law kana al-kullu mahjubin lam yakun maziyatan li dhikri haula. Sebab kalau semuanya terhijabi, tidak bisa melihat wajah Allah, tentu sia-sia ayat tadi. Kalimat yang rusak mustahil ada dalam Al-Quran. Wa ala hadha fa naqul. Setelah penjelasan semuanya, kami tambahkan, kata beliau, ayat yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, yang meyakini bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat selama-lamanya. Punyakah mereka dalil? Punya. Mereka justru menjadi firqah, yakin dengan kesesatannya karena ada dalil. Tapi mereka salah memahami. Kan firqah yang 72 itu dibagi dua. Yang dari awal niatnya baik, dan yang dari awal niatnya jahat. Yang dari awal niatnya jahat ini tidak banyak. Rafidah diantaranya, Ahmadiyah diantaranya, dari awal niatnya jahat. Proyek orang kafir, sengaja ingin merusak Islam dari dalam. Nah, satu lagi seperti Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, niatnya tidak jahat, tapi salah dalam memahami dalil. Maka mereka umumnya punya dalil, tapi salah dalam memahami. Karena salah dalam memahami dalil, bahaya sekali. Maka antum jangan menyangka pakai dalil pasti benar. Ini persangkaan yang keliru. Siapapun yang pakai dalil, yang penting ayat atau hadis sahih, pasti benar. Betulkah? Belum tentu. Belum tentu. Termasuk yang sedang beliau bahas ini. Apakah orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain yang mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat, mereka enggak punya dalil? Punya. Surat Al-An'am, Surat Al-A'raf. Ya, ada beberapa. Saya bacakan dulu. Surat Al-A'raf. Ahli ta'til, seingat antum ta'til ya, meniadakan seluruh sifat Allah. Di antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Mereka berdalil dengan surat Al-A'raf. Saya bacakan. 143. Walamma jaa Musa limiqatina. Ketika Musa datang untuk bertemu dengan kami, bertemu dengan Allah, wa kallamahu rabbuhu, lalu Rabbnya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Allah berbicara bisautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya didengar oleh Nabi Musa. Qala, Nabi Musa memohon, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Anzur ilaika, agar aku bisa melihat engkau. kalau Nabi Ibrahim minta bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kalau Nabi Musa minta supaya melihat Allah. Ya. Rabbi arini andur ilaik. Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Lan tidak akan engkau melihat aku. Ini dijadikan dalil bahwa Nabi Musa sampai kapanpun tidak akan bisa melihat Allah. Itu Nabi Musa, apalagi kita. Maka sampai surga pun kita tidak akan bisa melihat Allah, kata Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Walakin inzur ilal jabal. Akan tetapi wahai Musa, lihatlah ke gunung itu. Ada huruf alif lam, ma'rifat. Berarti bukan sembarang gunung. Sudah ada gunung yang ditunjuk, entah gunung apa. Ilal jabal. Wahai Musa, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu. Kalau nanti gunung itu masih ada di tempat semula, fasaufa tarani. Maka engkau bisa melihat aku. Ya. Kalau gunung itu masih istiqar, masih ada di situ, enggak ada perubahan, tempatnya di situ, wujudnya seperti itu, enggak terjadi apa-apa dengan gunung itu, fasaufa tarani, baru engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah tajalla terhadap gunung itu. Berselisih para ulama tajalla itu. Apakah Allah betul-betul berada di gunung itu? Yang rajih adalah Allah memberikan sedikit kekuasaannya, keagungannya ke gunung itu. Ja'alahu dakka. Maka Allah menjadikan gunung itu dakka. Apa? Hancur berkeping-keping. Gunung itu tidak sanggup menerima sedikit dari sifat Allah. Enggak sanggup. Hancur. Fakharra Musa sa'iqa. Pingsan Nabi Musa, tersungkur, jatuh. Nah, ayat ini ada kalimat lantarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Tidak bisa dilihat sampai kapanpun. Gitu ya. Karena ada huruf lan. Apa huruf lam itu? Linnafyi al-mu'abbad. Selama-lamanya sampai kapanpun tidak akan bisa dilihat. Sampai kita masuk surga pun Allah tidak akan bisa dilihat. Kata orang Mu'tazilah, kata orang Jahmiyah. Dan nafi di sini khabar. Maka khabar yang dinafikan seperti ini tidak mungkin dimansuh. Maka kesimpulannya menurut mereka, Allah tidak akan bisa dilihat. Bagaimana bantahan beliau? Waraddu alaihim min wujub. Ada satu, dua, tiga. Ada tiga saya kira bantahan beliau. Padahal satu saja cukup. Beliau membantah tiga. Hujah mereka, argumen mereka, pemahaman mereka bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat. Yang pertama, tentang lan. Ada huruf lan, tidak akan. Berarti sampai kapanpun. Di sini beliau menyerahkan kepada ahlul lughah. Ahlu lughah yang bernama Ibnu Malik. Tentu ucapan siapapun ketika bertentangan dengan ucapan ahli tertolak. Ahli lughah yaitu Ibnu Malik di dalam kitabnya Al-Kafiyah mengatakan, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Artinya siapa yang mengatakan berpendapat bahwa nafi dengan lan tidak akan ini adalah mu'abbadan, selama-lamanya tidak ada batas akhir, maka ucapannya tertolak. Tolaklah, bantahlah, jangan percaya, kira-kira begitu. Ya, karena itu keliru. Ini seorang ahli lughah. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat karena ada huruf lan di situ, tertolak. Tertolak. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, anna Musa alaihi salatu wassalam lam yatlub minallahi ar-ru'yata fil akhirah. Jeli rupanya para ulama ya. Sementara para firqah itu dangkal, para ulama dalam sekali ilmunya, para firqah itu melihat semeter dua meter, para ulama ahlu sunnah jauh. Ini salah satu contoh. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya di hadapan Nabi Musa. Itu di mana? Di mana, di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia. Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku nanti di surga. Enggak. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tampakkan dirimu di hadapanku sekarang. Sekarang di dunia ini. Maka Allah jawab, lantarani. Innama talaba ru'yatan hadiratan, saat itu juga. Sekarang ini juga, maksudnya hari ini juga, jam segini, sekarang. Hari ini anzur ilaik. Tampakkanlah dirimu kepadaku ya Allah, agar aku melihat engkau sekarang ini. Tentu. Nah ini dia. Ay al-an, sekarang. Wa qala Allah ta'ala lahu. Maka Allah menjawab, lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Kapan? Sekarang. Karena engkau belum mati. Maka diperkuat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau membahas tentang Dajjal yang mengaku Tuhan, mengaku Allah, Rasulullah mengatakan kalian tidak akan melihat Allah sebelum sebelum mati. Selagi masih hidup di dunia, tidak mungkin kalian bisa melihat Allah. Ya. Hilang syubhat ini mestinya. Mestinya mereka mendengar, melihat penjelasan dari beliau, hilang syubhatnya. Ya'ni lan tastati'a an tarani al'an. Wahai Musa, engkau tidak sanggup melihatku sekarang ini. Thumma daraballahu ta'ala lahu mathalan bil jabal haythu tajallallahu ta'ala lahu faja'alahu dakka. Yang bisa apa? Lihat ke gunung itu. Ya, berarti sekarang akhirnya gunung itu hancur. Faqal walakin indur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu masih sama seperti sebelumnya, tidak terjadi apa-apa, berarti engkau bisa melihat aku. Kan hancur saat itu. Berarti tentu sekali lagi yang dimaksud oleh Nabi Musa, yang dimaksud oleh Allah, lantarani, engkau tidak akan sanggup melihat aku itu di dunia. Falamma ra'a Musa ma hasala lil jabal alima annahu huwa la taqata lahu bi ru'yatillah. Ketika Allah memberikan kekuasaan itu ke gunung tersebut, sadarlah Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak mungkin kuat untuk melihat Allah. Kapan? Saat itu. Ketika di surga lain, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan mental yang luar biasa, Allah memberikan hati yang luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan makan, kekuatan jima, entah berapa ribu kali dari kekuatan kita di dunia. Ya. Yeah. Fanahnu naqul, maka kami katakan, inna ru'yatallahi ta'ala fid dunya mustahilatun. Melihat Allah di dunia mustahil. Mustahil. Li'anna al-hal al-bashariyata la tastati'u tahammula ru'yatillah. Karena keadaan manusia tidak mungkin sanggup. Allah Maha tahu matanya, fisiknya, perutnya, dadanya, tangannya, kakinya. Allah Maha tahu enggak akan sanggup. Gunung saja hancur. Ya. Bagaimana manusia? Bagaimana di surga sanggup Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan fisik kita di surga kelak insyaallah sebesar ini apa jauh lebih besar? Jauh lebih besar. Ada riwayat sebesar fisik badan Nabi Adam, situna dira'an, 60 hasta. Ya. Tentu makannya luar biasa, minumnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Ya. Ya, itu saja dulu. Belum ada soal jawab ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.